Kita seru numpak RPG. Ayre. Bahagia menikmati indah suasana, cocok cocok buat keliling kota menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati, di depan banyak polisi. Kalau ngantuk mikir minum kopi untuk nyamanan diri. Jangan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi tetap saudara, satu nusa satu bangsa. Numpah, numpah, numpah RAG. Putri Bung Karno, hey. Oh, oh. Asik. Hari ini aku bahagia menikmati indah suasana, cocok membuat jalan keliling kota menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati, di depan banyak polisi. Kalau ngantuk pinggir minum kopi untuk keselamatan diri. Ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi tetap saudara, satu nungsa satu bangsa. Hey, lupa, lupa, lupa RAG. Datang buat Big Boss at Etik Yogyakarta. Hari ini aku bahagia, cuacanya cerah sekali, cocok buat jalan keliling kota menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati, di depan banyak polisi. Kalau ngantuk pinggir minum kopi untuk keselamatan diri. Ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi tetap saudara, satu nungsa satu bangsa. Lupa, lupa, lupa RAG. Lupa, lupa, lupa.